Omega Sutra di langit pantai cerita. Bodaknya cas di pulas endah narasa. Saksi asih di namunggarang cerita. Waktu urang nepungkeun getena cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja. Ngagalura ibarat ombak sadara. Di sisi basisir laut pantai carita. Nya dirinya urang teh wajah balaka. Mega Sutra di langit pantai carita. Bodas cacat dipulas kaki ngerasa. Saksi asih mekana harapan cinta. Boy isu muga laksana panaja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita. Bodaknya cas di pulas endah narasa. Saksi asih di namunggarang carita. Waktu urang nepungkeun getena cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja. Ngagalura ibarat ombak sadara. Di sisi basisir laut pantai carita. Nya di dunia urang teh wajah balaka. Mega Sutra di langit pantai carita. Bodas nyacas di pulas kaki ngerasa. Saksi asih mekana harapan cinta. Boy isu muga laksana panaja. Mega Sutra di langit pantai carita.